Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'd. Barakallahu fikum. Qala al-mu'allif rahimahullah fi bayani qawlillahi 'azza wa jalla wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Idh qalu ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسا تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. Kurang lebih artinya, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Tidaklah mereka, kaum Yahudi, orang-orang musyrikin, tidaklah mereka mengagungkan haknya Allah dengan semestinya, dengan sebenar-benar pengagungan. Sesuai dengan kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Kapan mereka dikatakan tidak mengagungkan Allah dengan semestinya? Tatkala mereka mengatakan ma anzalallahu ala basyarin min syai. Allah, kata mereka, tidak menurunkan kepada manusia suatu apapun. Perkataan yang sangat keji, sangat lancang, mengatakan Allah enggak menurunkan apa-apa kepada manusia. Padahal kenyataannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya. Taurat, Injil, terakhir Al-Qur'an. Kata mereka, "Ma anzalallahu 'ala basyarin min syai'." Allah tidak menurunkan apa-apa, katanya. Ketika mereka memiliki perkataan yang seperti ini, maka mereka dikatakan ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan yang semestinya mereka lakukan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk membantahnya. Membantah perkataan mereka yang keji dan lancang ini. Qul man anzala al-kitaba alladhi jaa'a bihi Musa nuran wa hudan lin-nas. Katakanlah, wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada mereka, siapakah yang menurunkan kitab yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam berupa At-Taurat? Siapa coba yang menurunkan Taurat, kitab yang dibawa oleh Nabiullah Musa kalimur rahman, hudan anuran wa hudalin nas, sebagai cahaya yang menerangi langkah hidup mereka menuju Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan perkara-perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan mengantarkan menuju keridhoannya. Dan menjelaskan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mengantarkan kepada azab neraka. Semua dijelaskan. Tersinari perjalanan mereka menuju Allah Subhanahu wa taala dengan sebab turunnya kitab dari Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk, sehingga faham mana jalan yang akan mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mana jalan kesesatan, sehingga kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia adalah huda, nur wa huda, cahaya dan petunjuk bagi manusia. Sehingga perkataan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia, ini adalah perkataan yang bohong. Perkataan yang dusta, perkataan yang keji, lancang. Taj'alunahu qaratisa yatubdunaha wa tukhfuna katsira. Mereka jadikan kitab Taurat tersebut dalam bentuk qaratis, lembaran-lembaran yang mereka salin, nasakh mereka salin dari kitab aslinya, kitab Taurat. Dan mereka di dalam menyalin, tidak mereka salin sepenuhnya. Ada yang mereka robah, ada yang mereka takwil, selewengkan maknanya. Bersamaan dengan kejinya perbuatan mereka seperti itu, merobah-robah isi Taurat, mereka sandarkan min indillah, bahwa ini semua datang dari si Allah Subhanahu wa taala. Itu perlakuan mereka, kelakuan mereka Yahud. Tubdunaha, sehingga mereka sembunyikan sebagian Taurat. Apa mereka tampakkan sebagian Taurat? Watukhfunaha katsira, watukhfuna katsira. Namun banyak dari isi Taurat yang telah mereka salin, mereka jadikan bentuk lembaran-lembaran, banyak yang mereka sembunyikan, yang tidak mereka tampakkan. Mereka sebarkan ilmunya kepada manusia, banyak yang mereka sembunyikan. Yang mencocoki hawa nafsunya, mereka tampakkan bahwa ini Taurat. Yang tidak mencocoki hawa nafsunya, mereka sembunyikan. Wa 'allamtum ma lam ta'lamu, padahal kalian telah diajarkan ilmu perkara-perkara yang kalian belum tahu sebelumnya. Kita sadari barakallahu fikum bahwa sifat dasar manusia adalah jahil. Wa kanal insanu dzaluman jahula. Wa qala subhanahu huwa alladhi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan enggak mengetahui apa-apa. Setahap demi setahap Allah berikan pengetahuan. Allah berikan ilmu. Nah, tapi mereka ingkari. Nah, kufur. Padahal mereka telah diajari ilmu sesuatu yang tadinya tidak mereka ketahui, baik tidak diketahui oleh mereka maupun oleh nenek moyang mereka. Qulillah, katakanlah Nabi Muhammad SAW bahwa yang menurunkan Taurat, kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa AS yang dibawa oleh beliau, itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkannya. Sehingga ketika kalian mengatakan ma anzalallahu ala basyari min syai, bahwa Allah tidak menurunkan kepada manusia suatu apapun, ini jelas-jelas perkataan bohong, perkataan dusta. Karena Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa datang dari si Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kitab-kitab lainnya. Termasuk Al-Qur'an. Sebagai bentuk kemuliaan Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui utusan dari kalangan malaikat yang paling mulianya, yaitu Jibril alaihi salam. Turun melalui Jibril. Kemudian disampaikanlah Al-Qur'an tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang paling mulia dari kalangan manusia. Dikarenakan beliau rasul terakhir yang telah diutus rasul-rasul sebelumnya, dan tidaklah sifatul kamal, sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada rasul-rasul dan nabi sebelumnya, melainkan diikuti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga terkumpul pada beliau sifat-sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh rasul-rasul sebelumnya, terkumpul pada beliau sekian banyak sifat-sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh rasul-rasul sebelumnya, sehingga beliau mengungguli rasul-rasul yang sebelumnya. Dengan diturunkannya Al-Quran melalui rasulain karimain, dua utusan Allah Subhanahu wa taala yang mulia, satunya dari malaikat Jibril alaihissalam, utusan Allah dari kalangan malaikat, turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, rasul paling mulia dari kalangan manusia, dari situ menunjukkan tentang kemuliaannya Al-Quran. Nah, tentang kemuliaan Al-Quran. Nah, kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, baik Taurat, Injil, nah, Al-Quran, Zabur, dan yang lainnya, itu semuanya hak, harus kita yakini, datang atau turun dari si Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah perintahkan nabinya untuk menjawab qulillah, katakanlah bahwa menurunkan itu adalah Allah, hak min indillah. Summa dharhum fi khawtihim yal'abun. Kemudian engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biarkan mereka. Ketika sudah engkau sampaikan kepada mereka kebenaran apa yang ada di dalam Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an datang dari si Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya, bersama dengan itu mereka enggak mau menerimanya, mereka menolaknya. Biarkan. Biarkan mereka bermain-main di dalam kesesatan. Mereka berlarut di dalam al-i'rad, berpaling, sikap berpaling dari Al-Qur'an. Biarin. Enggak usah dihiraukan sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. al-aqibah, keberakhiran yang baik berupa keselamatan, kemuliaan akan diraih oleh siapa? Apakah akan diraih oleh orang bertakwa yang beriman dengan Al-Quran, beriman dengan kitab-kitab yang Allah turunkan, ataukah akan diraih oleh mereka orang yang menentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Al-jawab wal-aqibatu lil-muttaqin. Keberakhiran yang baik, kemenangan, kemuliaan pasti akan diraih oleh mereka orang-orang bertakwa yang mengimani seluruh apa yang Allah perintahkan untuk mengimaninya, termasuk mengimani Al-Quran, mengimani kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi-nabinya. Nah, dan di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi, penutup para nabi. Sehingga bohong kalau sampai ada pihak-pihak yang mengaku nabi. Nah, turun padanya wahyu atau na'udzubillah mimpi sebagai sandarannya. Hasil rendah pemikiran kayak gini. Syubhat yang sangat lemah, lebih lemah dari sarang laba-laba. La nabiyya ba'dah, enggak ada nabi lagi setelah beliau. Taib, qala rahimahullah, hadha tashmi'un ala man nafa ar-risalah. Minal yahudi wal musyrikina وزعم أن الله ما أنزل على بشر من شيء. Ini merupakan celaan, penghinaan, perendahan terhadap orang yang meniadakan, yang mengingkari tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari kalangan Yahudi yang mengingkari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun dari kalangan kaum musyrikin, dan menyangka, za'ama, prasangka yang pasti salah, menggunakan fi'il za'ama, yas'umu. Qala Allahu azza wa jal, za'ama alladhina kafaru allan yub'atsu. Orang-orang kafir menyangka mereka tidak akan dibangkitkan kembali setelah matinya. Prasangka ini menggunakan apa kata kerja? Fi'il za'ama. Maka dari itu Allah perintahkan Nabi untuk membantah. Qul bala wa rabbi, tentu demi Rabbku, la tub'atsunna, benar-benar kalian akan dihidupkan kembali. La tub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum, betul-betul kalian akan dikabarkan, dikasih tahu apa saja yang kalian perbuat ketika di dunia. Wadzalika 'alallahi yasir. Yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Menghidupkan lagi kalian setelah kematian dan memberitakan apa saja yang kalian perbuat selama hidup di dunia, mudah semua bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya. Syahidnya di situ, ketika suatu anggapan, tapi anggapan yang positif salah, menggunakan kata kerja za'ama. Nam yas'umu. Dan pecahannya dari kalimat tersebut. وَزَعْمَ أَنَ اللَّهَ مَا أَنْزَلَ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ, dan beranggapan, menyangka bahwasanya Allah tidak menurunkan kepada manusia suatu apapun. Nah, فَمَنْ قَالَ هَذَا, maka siapa saja yang mengatakan perkataan seperti ini, perkataan bahwa Allah enggak menurunkan apapun kepada manusia, fama qadarallaha haqqa qadrih wala azzamahu haqqa azamatih. Kasih tanda oleh kalian, mulai dari faman qala hadza sampai wala azzamahu haqqa azamatih, maka orang tersebut tidaklah memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya pemuliaan, dan tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya pengagungan. Nah, kenapa kok orang yang mengatakan perkataan seperti ini, dikatakan tidak mengagungkan Allah, tidak memuliakannya? Idh hadza qadhun fi hikmatihi, karena perkataan yang seperti ini adalah perkataan yang terkandung di dalamnya celaan terhadap hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua yakin salah satu dari nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah Hakim, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat hikmah, kebijaksanaan yang sempurna. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala membebani hamba-hambanya untuk mengamalkan syariat, akan diberikan pahala bagi yang mengamalkannya dan diazab bagi yang meninggalkannya, dan di sana ada berupa perintah, ada larangan, kok enggak nurunkan kitab sebagai petunjuk dan penjelasan terhadap syariat tadi? Tentu ini sesuatu yang tidak bijak namanya. Berani mengatakan Allah tidak bijak, kufur, hati-hati. Sehingga orang yang mengatakan bahwa Allah tidak menurunkan kitab, ini celaan terhadap sifat kebijakan Allah subhanahu wa ta'ala. Qadhun fi hikmati, hati-hati. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala membebankan kita mengamalkan suatu syariat tanpa Allah menurunkan kitab, tanpa Allah mengutus Rasul. Justru tuntutan sifat hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah menurunkan kitab dan mengutus Rasul untuk menjelaskan syariat tadi, sehingga hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dengan mudahnya mengetahui ajaran syariat tersebut, karena diturunkan Al-Quran, diturunkan kitab, diutus Rasul. Nah, tibyana likuli syai', sehingga Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Nah, justru itu tuntutan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang mengatakan Allah enggak menurunkan kitab sama sekali, secara tidak langsung dia telah mencela sifat bijaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Qadhun fi hikmati wa za'mun annahu yatruku ibadahu hamala, berarti di dalamnya pula terkandung anggapan, prasangka bahwasanya Allah membiarkan hambanya hamala siap-siap begitu saja. Padahal secara kenyataan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia tidak sia-sia begitu saja, memiliki tujuan yang agung dan mulia. Ala wa hiya ibadatullahi wahdah la syarikalah, yaitu agar mengibadahi Allah subhanahu wa ta'ala semata dan tidak mempersekutukan dengan suatu apapun. Allah perintahkan hamba untuk ibadah, yang tentunya di sana membutuhkan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan bagaimana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di dalam Alkitab, dijelaskan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang keduanya merupakan pedoman bagi seorang muslim muslimah. Nam taraktu fikum syai'aini, kata Rasul. Aku tinggalkan untuk kalian wahai umatku dua perkara. Lang tatilu pada intamasaktum bihima. Kalian enggak akan tersesat selama-lamanya setelah kalian berpegang teguh dengan keduanya. Apa kedua itu? Kitaballahi wa sunnati. Kitab pula itu Al-Qur'an dan sunnahku. Nam. Ini ikhwan barakallahu fikum, tuntutan dari hikmah Allah subhanahu wa ta'ala justru menurunkan Alkitab dan mengutus Rasul dan tidak membiarkan manusia sia-sia begitu saja. Tidak Allah perintahkan mereka dan tidak Allah larang mereka, bahkan Allah perintahkan mereka dan Allah larang mereka. Sehingga di dalam syariat Islam ini di sana ada al-awamir wan-nawahi, ada larangan-larangan, ada perintah-perintah dan larangan-larangan. Ketaatan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk perintah adalah dengan cara melaksanakannya. Dan ketaatan kepada Allah berkait dengan larangan-larangan adalah dengan meninggalkannya. Nah. Thayyib. La ya'muruhum wa la yanhahum. Allah tidak memerintahkan mereka dan tidak melarang mereka. Bahkan Allah memerintahkan mereka dan melarang mereka. Wa nafyun li'a'zami minnatin imtannallahu biha 'ala 'ibadihi. Demikian pula orang yang mengatakan bahwa Allah tidak menurunkan apapun kepada manusia, ini terkandung di dalam ucapan itu nafyun, peniadaan, pengingkaran li'a'zami minnah terhadap seagung-agungnya anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada hambanya, kepada hamba-hambanya. Anugerah apa itu? Wahia ar-risalatul lati la tariqa lil ibadi ila nailis sa'adati wal karamati wal falahi illa biha, yaitu anugerah berupa ar-risalah. 6. Syariat Islam ini, kerasulan yang mengajarkan syariat Islam ini, yang tidak ada jalan bagi para hamba untuk meraih dan menggapai kebahagiaan dan kemuliaan dan keberuntungan illa biha, melainkan dengan sebab risalah tersebut. Fa ayu qadhin fillah a'zamu min hada. Sekarang kita tahu, faham kandungan dari kejinya ucapan orang yang mengatakan bahwa Allah tidak menurunkan suatu apapun kepada manusia. Di situ terdapat celaan terhadap hikmah Allah. Di situ ada anggapan bahwa Allah membiarkan manusia sia-sia begitu saja tanpa diperintah, tanpa dilarang. Demikian pula di dalamnya terkandung peniadaan, pengingkaran terhadap anugerah yang sangat agung dan mulia yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya berupa kerasulan, syariat Islam. 6. Yang tidak ada satu jalan pun bagi para hamba menuju menggapai, meraih kebahagiaan, kemuliaan dan keberuntungan kecuali melalui risalah tersebut. Maka dari itu, celaan yang mana, celaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana yang lebih besar lagi daripada celaan yang seperti ini bentuknya. Nah, maka dari itu, ucapan bahwa Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia, ini adalah ucapan yang sangat amat keji. Sangat amat keji dan lancang. Nah, mencela sebesar-besar anugerah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Ila huna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.